Jumat punya cerita. Cerita ini dikirimkan oleh Abdul Manan dari Desa Mejeruk, Kecamatan Rengel, Tuban, dengan judul Misteri Makam Kembar. Kedadian iki aku alami nalika taun 2010. Waktu iku aku lan koncoku sing jenengi Agus mulih ngopi ning alun-alun Bojonegoro. Wayah iku kedadian lagi grimis tur sepi banget. Amerga dalanan sepi, aku lan Agus omong-omongan supaya ora duwi rasa wedi. Gus, ki desa ngendi, Gus? Ki desa Walean, Dul. Emange ono apa to, Dul? Ora ono apa-apa, Gus. Mung pengin ngerti wae. Bareng aku lan Agus asik-asik ngobrol karo numpak sepeda motor, dumadakan aku nabrak kucing ning dalan pinggiri makam kembar. Waktu iku aku iling yen wong tuaku pernah ngomong yen nabrak kucing iki nganti mati lan ora dipendemle, wong sing nabrak iku bakal nemoni cilaka le. Banjur aku lan Agus mudun saka sepeda motor arep goleki kucing sing tak tabrak mau. Bareng tak goleki nang sekitare, jebul ladalah kucing iki mau ora ono. Nanging mung ana getih sing pating cecer. Bareng tak pikir-pikir saya suwe saya aneh. Awakku adem panas lan keringetku drodosan. Banjur aku ngomong karo Agus. Gus, Gus, kucing mau kok gak ana ya? Kok mung ana getih tok? Kok aneh tenan ya, Dul? Wis ndang yuk muli wae, Dul. Banjur aku lan Agus langsung nyitater sepeda ninggalno panggonan kuwi. Nanging durung ana jarak 10 meter saka tempatiku sepedaku mati. Lan aku langsung mudun ndelok bensin. Ning tak delok isek pul. Aneh, sepeda gak gelem muni. Wayah iku aku lan Agus kudu nangis mikirno kedadian iku. Banjur aku lan Agus melaku karo nuntun sepeda. Tapi rasane awakku merinding lan aku noleh neng buri. Ngerti wujud menungso wadon nganggo klambi putih lan rambute nutupi rai tur klengsreh tekan lemah. Waktu itu aku langsung ngandani Agus. Gus, Gus, Gus, jajal mulai Gus, bunyi ke apa tuh Gus? Apa tuh dulu? Setau jajal kalau apa ke? Agus langsung noleh neng burilan ngerti yen ono wujud iku. Aku lan Agus banjur melayu karo nuntun sepeda. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Woo! Bareng wis tekan perumahan aku leren supaya rasa kasuh iku ilang. Bareng rasa kasuh iku wis ilang aku banjur njajal starter sepeda motorku sing bobrok iku. Tapi alhamdulillah sepeda iku muni lan iso tak gawe muleh. Yo semene cerita saka aku Abdul Manan Desa Mejeruk Rengel Tuban bersama tim Cima. Dana Radio.